aku, apa dosaku, kau marah-marah padaku. Bila ku datang, kau diam saja, hati pun jadi tak tenang. Jangan dengarkan omongan orang yang tiada ujung pangkalnya. Hanya karena belum kenal padaku, makanya engkau tak sayang. Bisa jadi rindu dulu, bila kekasih ingin dimiliki. Marah lama-lama bisa sayang lo, itu pertanda rasa cinta. Benci juga bisa jadi rindu dulu, bila kekasih ingin dimanja. Jatuh cinta soal biasa, apalagi masa remaja. Bagimu bagiku itu mungkin saja berseni rasa cinta. Bisa jadi rindu lo, bila kekasih ingin dimanja. Marah lama-lama bisa sayang lo, itu pertanda rasa cinta. Benci juga bisa jadi rindu lo, bila kekasih ingin dimanja. Jatuh cinta soal biasa, apalagi masa remaja. Bagimu bagiku itu mungkin saja berseni rasa cinta. Marah lama-lama bisa sayang lo, itu pertanda rasa cinta. Benci juga bisa jadi rindu lo, bila kekasih ini indah. Marah lama-lama bisa sayang lo, itu pertanda rasa cinta. Benci juga bisa jadi rindu lo, bila kekasih ingin dimanja. Marah lama-lama bisa sayang lo, itu pertanda rasa cinta. Benci juga bisa jadi rindu.